juga sangat besar yang kita terima dari Allah setelah kita menjadi seorang muslim adalah nikmat ketika kita menjadi seorang muslim yang memiliki perhatian besar terhadap agama, memiliki perhatian besar terhadap agama dan melihat agama ini adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita, sehingga kita berupaya untuk mengenalinya, memahami dan mengerti tentangnya, lalu kita implementasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Talabul ilmi, menuntut ilmu agama, ini adalah nikmat, di antara nikmat-nikmat yang besar, nikmat-nikmat yang tidak bisa dibayangkan betapa besarnya diterima oleh seorang muslim, seorang mukmin dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha untuk mengerti tentang agama Allah, usaha untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala, mengerti dan berilmu tentang Allah, ini di antara ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Ghaib. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Ghaib. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Mulia, Maha Sempurna, Jalla Jalaluh. Dan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada kita, memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada kita, maka tidak akan mungkin kita mengenali Allah, tidak akan mungkin kita melakukan satu perbuatan yang dengannya kita mengenali Allah. Makanya orang yang berusaha untuk mengenali Allah tanpa wahyu sesat. Allah, orang yang berupaya untuk mengenali Allah tanpa mempergunakan wahyu dari Allah, dia tidak akan kenal dengan Allah. Dia akan kemana-mana, akan masuk ke jurang-jurang kesesatan. Bila mana usahanya mengenali Allah itu tanpa bertopang kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengenali Allah dengan benar, dengan baik, lurus, pemahaman yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya satu-satunya adalah mengenali Allah melalui wahyu. Dan wahyu Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu dengan wahyu yang turun yang dia adalah merupakan lafaz ucapan-ucapan Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala secara huruf dan juga makna. Ya, secara huruf dan juga makna, itulah Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala takallama bih. Allah berbicara dengan Al-Qur'an dengan huruf dan makna, begitu juga suara. Diperdengarkan oleh Allah kepada malaikat Jibril. Dan ini adalah ucapan yang paling mulia. Ya, ucapan yang paling sempurna. Ucapan yang paling indah. Ucapan yang paling agung dan tinggi kedudukannya. Tidak akan ada ucapan yang bisa menandingi atau bahkan mengatasi ucapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekali dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan ini. Maka semakin besar perhatian seorang muslim kepada Al-Qur'an, maka akan semakin besar terbuka di hadapannya pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kemuliaan. Makanya sumber kebaikan Al-Quran, karena dia ucapan yang terbaik. Makanya orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama Allah berdasarkan Al-Quran, ya, dia adalah orang-orang yang, mereka adalah orang-orang yang ucapannya paling indah, yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal ini di dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah yang paling baik ucapannya dari orang-orang yang mengajak kepada jalan Allah. Jadi ini rentetannya. Bila mana seseorang besar perhatiannya terhadap kitabullah, maka dia akan semakin mulia. Kemudian wahyu yang kedua, sebelum kita lanjutkan, Al-Quran dijaga oleh Allah. Al-Quran sebagai wahyu pertama, semenjak dia turun, diturunkan ke langit dunia sekaligus secara sempurna dari awal sampai akhir, diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu sekaligus. Dan itulah yang dimaksud dengan firman Allah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama tafsir, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Yang dimaksud dengannya adalah Lailatul Qadar, di bulan Ramadan diturunkan oleh Allah Al-Qur'an sekaligus dari awal sampai akhir. Lalu proses penurunannya ke bumi kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW itu lama, ya. Sekitar 23 tahun lebih penurunan Al-Quran, dari mulai wahyu pertama sampai wahyu terakhir itu masanya 23 tahun lebih proses penurunan Al-Quran dari langit dunia ke Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinyatakan oleh Allah SWT di akhir surat Al-Furqan, ya. وَقُرْآنًا فَرَقَنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ. Dan Al-Quran yang kami pisah-pisah, kata Allah SWT, untuk diturunkan ke, agar kamu baca kepada manusia secara perlahan-perlahan. Jadi itulah Al-Quran semenjak diturunkan oleh Allah sampai hari kiamat penurunannya dan perjalanannya itu dijaga oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan penjagaan Al-Qur'an dalam firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Sesungguhnya kami yang telah menurunkan adz-dzikra, yaitu Al-Qur'an, "wa inna lahu lahafidzun," dan sesungguhnya kami untuk Al-Qur'an tersebut benar-benar menjaga, dijaga oleh Allah, sehingga tidak akan ada orang yang mampu untuk merusak Al-Quran, untuk memasukkan apapun yang bukan Al-Quran ke dalam Al-Quran. Salah satu bentuk penjagaan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan umat ini mudah untuk mempelajari, mudah untuk menghafal Al-Quran. 6 kali berturut-turut Allah Subhanahu wa taala nyatakan itu di dalam surat Al-Qamar, ya, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. 5 atau 6 kali walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dipelajari, untuk ditadabburi, maka adakah yang mengerti? Ini salah satu bentuk penjagaan, sehingga semenjak zaman di mana Al-Quran itu diturunkan sampai hari ini dan bahkan sampai nanti hari kiamat, Al-Quran itu masih tetap banyak yang menghafalnya, tetap akan banyak yang menghafalnya di dalam dada sebelum dijaga dan dipelihara dalam tulisan, di dalam kertas-kertas, di atas kertas-kertas. Dia sebelum ditulis sudah dijaga di dalam hati, di dalam kalbu, sehingga banyak bermunculan penghafal-penghafal Al-Quran di zaman Nabi, ya, penghafal-penghafal Al-Quran di zaman Nabi, meskipun tidak semua sahabat yang hafal Al-Quran, tetapi tidaklah sebagai konsekuensi ketika dia tidak hafal Al-Quran, mereka tidak menerapkan Al-Quran, ya. Tidak menerapkan Al-Quran, karena bukanlah merupakan konsekuensi kalau diterapkan Al-Quran mesti hafal. Nah, jadi Al-Quran tetap mereka terapkan dalam kehidupan karena Nabi yang mencontohkan Al-Quran. Makanya dalam pelajaran yang telah kita selesaikan di bulan Ramadan tentang perbincangan seputar pribadi Nabi, akhlak Nabi, ada beberapa riwayat yang dinukilkan dari para sahabat Nabi, terutama Aisyah radhiyallahu anha, istrinya, bahwasanya akhlak Nabi Al-Quran. Jadi Nabi yang menerapkan Al-Quran, sementara para sahabat sekalipun tidak menghafal Al-Quran, mengikuti dan meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka terapkan Al-Qur'an meskipun tidak semua yang hafal Al-Qur'an. Karena bukanlah sebuah konsekuensi kalau bisa kalau ingin menerapkan Al-Qur'an mesti menghafalnya. Ya, jadi yang tadi kita tekankan adalah Al-Qur'an dijaga oleh Allah dan penjagaan itu di dalam dada sebelum penjagaan di dalam mushaf Al-Qur'an. Kemudian terus para sahabat yang hafal Al-Qur'an menghafalkan kepada generasi setelahnya. Kemudian generasi setelahnya menghafalkan kepada generasi berikutnya. Generasi itu menghafalkan kepada generasi yang datang setelahnya. Begitu terus menerus sampai hari ini. Makanya salah satu dari prosedur penjagaan Al-Quran itu adalah talaqqi. Itu mendengarkan dari bacaan dari mulut orang yang menghafalnya. Ya. Dibacakan oleh orang yang hafal, kemudian didengar oleh muridnya, muridnya pun menghafal apa yang ia dengar dari gurunya, dan gurunya itu akan membacakan yang telah ia hafal dan ia lihat langsung dan ia dengar dari mulut gurunya terus sampai kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW juga memperhatikan malaikat Jibril. Makanya ketika malaikat Nabi SAW hendak menghafal segera, ketika malaikat Jibril membacakan dan dia mengikuti bacaan malaikat Jibril, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan engkau gerakkan lisanmu agar kamu cepat menghafalnya ketika kamu mendengarkan malaikat Jibril. Tetapi didengar terlebih dahulu, karena Allah sudah menjamin setelah selesai Nabi mendengar, bacaan itu masuk ke dalam hatinya. Sebagaimana ini terangkan oleh Allah sebagai lanjutan dari ayat tadi. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Setelah itu Nabi SAW pun ketika menerima wahyu atau setelah menerima wahyu, ia langsung bacakan kepada para sahabat dan para sahabat mendengar dengan seksama. Makanya Allah tegaskan Al-Quran, apabila dibacakan Al-Quran maka fastami'u lahu wa ansitu. Dengarlah dan diam. Ya. Terutama ketika wahyu itu turun. Makanya ketika wahyu turun, saat turunnya para sahabat terdiam. Ya. Semuanya hening. Melihat bagaimana kondisi Nabi saat menerima wahyu. Setelah Nabi kembali pulih, ya, normal kembali, keringatnya sudah mulai berkurang di badannya karena beratnya menerima wahyu, mulailah mereka mendengar dengan seksama. Langsung dibaca oleh Nabi SAW dan mereka menerimanya. Ya. Ada yang menulis saat mendengar, ada yang hanya sekedar menghafal. Ya. Kemudian para sahabat itu pun membacakan, melakukan cara yang sama. Dan salah satu teori, ya, para sahabat itu membacakan atau Nabi membacakan kepada para sahabatnya adalah membaca 10 ayat 10 ayat. Dibacakan 10 ayat dan 10 ayat ini mereka hafal. Mereka pertama yang mereka pelajari adalah cara membacanya. Ya, cara membacanya. Jangan sampai salah. Sebagaimana turun seperti itu yang mereka dengar. Cara membacanya. Kemudian mereka menghafalnya. Kemudian mereka memahaminya. Kemudian mereka amalkan. Amalkan. Ya, jadi mereka tidak akan melampaui dan meninggalkan 10 ayat yang pertama sampai 4 hal ini mereka kuasai. Fata'allamnal Qur'an wal ilma wal amalaman. Maka kami mempelajari Al-Qur'an dengan 3 unsur. Pertama, cara membaca, ya, Al-Qur'an dengan cara membaca, wal ilma, cara memahami. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan. Itu membuat sebuah generasi menjadi generasi yang benar-benar sempurna. Makanya para sahabat itu hasil pendidikan Nabi dengan cara Rabbani, cara yang diridai dan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara inilah kita membentuk generasi. Dengan cara ini. Yaitu mempelajari Al-Quran, mengajak umat ini untuk perhatian terhadap Al-Quran dengan tiga: membaca, memahami, dan mengamalkan. Tanpa ini kita tidak akan bisa membenahi umat. Apapun penawaran-penawaran yang menjanjikan saat di akhir masa ini, tetapi kembali kepada metode Nabi Muhammad SAW dan para Rasul, itulah yang mesti dan urgensi yang dilakukan oleh umat ini untuk kembali kepada masa kejayaannya. Ma'asyal mu'minin wal mu'minat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tekankan Al-Qur'an dijaga oleh Allah. Dan cara penjagaannya tadi, Allah menjadikan Al-Qur'an ini mudah dipelajari, mudah dihafal. Mungkin ada sebagian kita yang sudah tua-tua, ini enggak cocok dengan saya, Ustaz. Apa? Saya Al-Fatihah saja sudah 3 bulan belum juga selesai-selesai. Ya. Bukan belum juga selesai. Itulah kemudahan. Di samping kita kesulitan mempelajari, membenarkan bacaan Al-Fatihah, di situ terletak kemudahan. Kemudahan apa? Kemudahan kita untuk bisa cinta kepada kitabullah. Sampai 3 bulan tetap sabar, itu kan cinta. Kemudian kemudahan untuk terbuka di hadapan kita berbagai macam kebaikan. Berkumpul di halaqah-halaqah Al-Quran untuk mempelajari Al-Fatihah, membenarkan bacaan, ini adalah keberkahan yang Allah berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi dimudahkan membaca, dimudahkan menghafal, dimudahkan memahami, ya, dimudahkan oleh Allah juga untuk diamalkan. Ini bentuk penjagaannya. Maka sampai hari ini satu harakat pun tidak akan mungkin berhasil orang-orang yang membenci Al-Quran untuk merubahnya. Satu harakat tidak akan mungkin. Apalagi di zaman kita sekarang ini, anak-anak yang masih kecil, yang bahkan banyak orang yang tidak memahami bahasa Arab sekalipun, dia bisa hafal Quran dan membacanya benar-benar fasih seperti dibaca oleh orang-orang Arab sendiri. Benar-benar fasih. Makanya ketika ada perlombaan hafalan Al-Quran yang diadakan oleh orang-orang Arab yang besar perhatian terhadap Kitabullah, mereka mewawancarai orang pemenang-pemenang musabaqah ini. Ternyata membutuhkan penerjemah. Padahal ketika dia baca Quran seakan orang Arab. Ya, tetapi ketika ditanya dengan bahasa Arab, dia sama sekali tidak mengerti. Inilah kemujizatan Al-Quran dan ini penjagaan Al-Quran. Jadi Allah tidak mengkhususkan untuk menghafal Al-Quran ini orang yang bisa bahasa Arab. Ya. Untuk bisa fasih membaca Al-Quran ini orang Arab saja. Ya. Bahkan ahli-ahli Al-Quran banyak yang bukan orang Arab. Itu salah di antara bentuk penjagaan Al-Quran juga. Dan bahkan anak-anak yang masih usia di bawah 10 tahun, sekian banyak yang sudah bisa menghafal Al-Quran. Maka ma'asal mu'minin wal mu'minat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bangga dengan Al-Quran. Ya. Sudah saatnya kita bangga. Sudah saatnya kita perhatian kepada kitabullah. Dan ada sebuah manakib dari salah seorang sebagian ulama yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Ada diceritakan di antara keistimewaan seseorang, ketika dia keluar dari rumahnya, kemanapun dia pergi tetap bersama mushaf Al-Quran. Kecintaannya kita kepada kitabullah ini membuat dia tidak bisa berpisah dengan mushaf Al-Quran. Tidak bisa. Ini salah satu manakib yang diterangkan dari sikap seorang muslim. Ya. Kemanapun dia membawa Al-Quran, karena dia butuh dan dia tidak menghafalnya, dia butuh untuk membacanya. Ya. Dia pergi kerja bawa Al-Quran, pergi kemana-mana bawa Al-Quran, dan dia membawanya tetap memuliakan dan mengagungkannya. Kemudian yang kedua, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan tentang Al-Qur'an tidak cukup dengan waktu yang sebentar ini. Tetapi kita memulai pelajaran kita membaca Sahih Muslim dengan mukaddimah ini karena memang tujuan kita membaca kitab ini tujuannya adalah itu, untuk mempelajari agama dari sumbernya. Kemudian wahyu yang kedua adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan lafaz, bukan dengan huruf, bukan dengan suara, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajari rasulnya, mengajari rasulnya, memahamkan rasulnya. Jadi yang berbicara dengan wahyu ini nabi, berbicara dengan wahyu ini Nabi SAW, baik itu pembicaraan secara lafzi ataupun dalam bentuk amal perbuatan, itu wahyu. Dan ini yang dikenal dengan wahyu sunnah. Jadi sunnah Nabi itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup bagi kita firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, ya, yang mungkin tidak asing di telinga kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini dengan firman-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Ya, "Ma yantiqu 'anil hawa." In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia, yaitu Nabi, berbicara berdasarkan hawa nafsu. In huwa, tidaklah dia, illa kecuali wahyun yuha. Wahyu yang diwahyukan, disampaikan, diturunkan kepada Nabi SAW. Itulah wahyu sunnah. Maka salah satu kunci keselamatan dalam beragama dari mulai zaman Nabi sampai hari kiamat, itu menyatukan antara dua wahyu ini. Bila mana dipisahkan, maka sesat. Tidak akan mungkin ada orang yang benar agamanya ketika ia memisahkan antara dua wahyu tersebut. Kata para ulama dalam ungkapannya, sesungguhnya Al-Quran itu sangat membutuhkan sunnah. Dan bahkan mereka sampai-sampai mengatakan al-sunnatu qadiyatun alal Quran. Sesungguhnya sunnah itu penentu Al-Quran. Dia sebagai penentu. Karena tidak cukup dengan Al-Quran saja. Al-Quran sangat membutuhkan sunnah Nabi SAW. Makanya para ulama mencontohkan dalam membantah orang-orang yang menolak sunnah Nabi dan mengaku-ngaku berpegang hanya kepada Al-Quran saja. Dibantah oleh para ulama, kalian ini bagaimana? Kalian mengaku berpegang kepada Al-Quran, sementara Al-Quran sebagian ayat-ayatnya, sebagian surat-suratnya, sebagian hukum-hukumnya kalian tolak, kalian ingkari, padahal kalian mengaku-ngaku berpegang kepada Al-Quran. Bukankah Al-Quran yang mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa? Bukankah Al-Quran yang mengatakan qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni? Katakan jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti Nabi, ikuti saya, kata Nabi SAW menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla. Barang siapa yang menentang rasul ini juga menjadikan sikap kalian ini aneh. Kemudian yang kedua, loh, nampaknya kalian yang mengaku hanya berpegang kepada Al-Quran itu cara ibadahnya kok bisa meniru-niru orang yang berpegang kepada sunnah. Kalau seharusnya, kalau kalian berpegang kepada Al-Quran saja, maka kalian sholat subuh kenapa mesti dua rakaat? Kenapa kan sholat subuhnya dua rakaat? Kenapa sholat zuhurnya dua rakaat? Kenapa sholat asarnya dua rakaat? Kenapa lima waktu sholat itu kalian lakukan? Kenapa kalian tidak tambah? Kenapa kalian tidak sholat tiga kali saja? Kenapa sampai lima kali? Kenapa subuh dua rakaat, zuhur, asar, isya empat rakaat, maghrib tiga rakaat? Kenapa? Dari mana kalian dapatkan? Coba cari Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak menguasai Al-Quran. Hanya sebatas pengakuan saja bahwasanya mereka berpegang kepada Al-Quran. Kemudian kalian naik haji. Ya. Bagaimana cara ibadah haji yang kalian lakukan kalau tanpa memahami sunnah Nabi SAW? Kalian menunaikan zakat. Apa saja yang dizakatkan itu tidak ada dalam Al-Quran. Berapa nisabnya? Ya. Berapa yang harus dikeluarkan? Itu tidak ada dalam Al-Quran. Makanya para ulama memberikan ungkapan pernyataan tadi bahwa Al-Quran sangat butuh terhadap Al-Quran, terhadap sunnah. Dan bahkan mereka mengatakan sunnah itu adalah penentu Al-Quran, qadiyatun Al-Quran. penentu apakah kita benar-benar menerapkan Al-Quran, sunnah itu. Tanpa sunnah kita tidak akan bisa menjadi seorang muslim yang baik. Jadi itu wahyu yang kedua yang harus juga dipelajari. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga sunnah sebagaimana Allah menjaga Al-Quran. Ini juga kaidah yang harus kita yakini, bahwasanya Allah menjaga sunnah, karena sebagian syubhat yang dilontarkan oleh mereka bahwa Al-Quran kita yakini Al-Quran, tapi sunnah bagaimana? Bisa saja itu ungkapan manusia, bisa saja itu hadis-hadis palsu. Kita katakan bahwasanya Allah telah menjaga sunnah sebagaimana Allah telah menjaga Al-Quran. Alasannya apa? Yang pertama, sunnah itu juga wahyu. Sunnah itu juga wahyu. Yang kedua, sunnah itu dibutuhkan oleh Al-Quran. Tanpa sunnah, maka Al-Quran tidak bisa dipahami dengan baik. Ya, tidak bisa dipahami dengan baik. Dan seterusnya, dari alasan-alasan yang dibeberkan oleh para ulama. Jadi ma'asyal mu'minin wal mu'minat yang dirahmati Allah, kita harus yakin sunnah itu dijaga oleh Allah sebagaimana Allah telah menjaga Al-Quran. Salah satu bentuk penjagaan sunnah Nabi, apa yang kita temukan sekarang ini? Ya. Kitab yang ada di hadapan kita ini ditulis kapan? Ditulis ribuan tahun yang lalu. Ya. Ditulis, dikumpulkan, didengar ribuan tahun yang lalu, sementara sekarang kita masih menemukannya dan tidak berubah. Kalaupun nanti ada terjadi perubahan, para ulama akan tetap akan menjelaskannya. Dan sepakat kaum muslimin, ya, saya tidak mengatakan ulama, sepakat kaum muslimin bahwasanya kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Bahwasanya kitab yang paling benar, yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Ini semua kaum muslimin sepakat. Ya. Semua kaum muslimin sepakat. Maka Sahih Bukhari dan Muslim adalah dua kitab yang luar biasa, yang mulia, yang agung, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan salah satu bentuk bagaimana terjaganya sunnah Nabi dengan dua kitab sahih ini. Dengan dua kitab sahih. Bukhari dan Muslim adalah manusia yang telah dipilih oleh Allah di antara mereka-mereka yang jumlahnya sangat banyak untuk menjaga sunnah Nabi SAW. Ya, untuk menjaga sunnah Nabi. Mereka jadikan hidup mereka untuk mengumpulkan. Mengumpulkan itu yang awalnya terpecah-pecah, terpisah-pisah dalam hafalan para ulama hadis. Kemudian beliau mereka ini mengembara ke sana kemari ke berbagai penjuru dunia untuk mendengarkan langsung. Dan mendengarkan langsung bukan seperti kita sekarang membaca hadis Nabi SAW bersabda, bukan. Mereka mendengarnya, saya dari gurunya yang saya temui, kata gurunya, saya mendengar si fulan guru saya menyampaikan dari gurunya, dan ia gurunya ini menyampaikan dari sahabat Nabi SAW si fulan atau si fulana dari Nabi SAW. Dihafal. Kemudian orang per orang yang mengantarai antara dia ulama hadis ini dengan Nabi, selain sahabat Nabi SAW, mereka akan letakkan di dalam neraca untuk meneliti kehidupannya. Bukan sembarangan orang. Walaupun mereka tidak berjumpa, tetapi orang ini akan mereka periksa dengan seksama. Bagaimana bahkan seluk-beluk kehidupannya sampai sedetil-detilnya mereka pelajari. Mereka pelajari. Dan tidak aneh ketika kita mendengar, ketika salah seorang dari mereka ingin mengambil hadis dari seseorang, kemudian orang itu sedang memanggil, menghimbau hewan tunggangannya dengan memperagakan makanan, ternyata tidak ada makanan dalam tempat yang ia peragakan tadi. Sehingga ketika hewannya datang, hanya sekedar untuk datang mendekat, ternyata makanan yang ditawarkan tidak ada. Dengan itu saja mereka tidak menerima hadis itu, apalagi kalau manusia berdusta kepada manusia. Ya. Satu kali saja ditemukan ia mengelabui, itu sudah mulai tercoreng riwayatnya. Dan itu semua para perawi hadis yang telah ada riwayatnya, itu sudah ada dalam buku mereka, sudah ada dalam pelajaran mereka, dan mereka bukukan belasan jilid dan bahkan sampai puluhan jilid kitab juz, ya, itu mengumpulkan perawi-perawi hadis, perawi-perawi hadis yang riwayat hidupnya diceritakan, dan bahkan setiap mereka itu ada rapor masing-masing, ada rapornya, penilaian terhadap hafalan hadisnya, baik dari sisi agamanya maupun dari kekuatan hafalan. Makanya di antara syarat hadis itu sahih apa? 5. Bersambungnya sanad. Ini kalau sudah terputus tidak terima lagi. Bersambungnya sanad yang kedua, adilnya perawi. Adilnya itu agamanya. Kemudian yang ketiga, kekuatan hafalan perawi itu dhabtur ruwan. Ya, ini 3 syarat yang berkaitan dengan zahir hadis. Kemudian 2 syarat yang terakhir dari 5 syarat penting untuk sebuah kesahihan hadis adalah berkenaan dengan penyakit dalam. Kalau tadi penyakit luar. Jadi penjagaan unsur dalamnya. Sebagaimana dalam penyakit manusia, ada penyakit yang tampak, ada penyakit yang internis yang di dalam. Itu hadis juga ada. Jadi penyakit dalamnya, itu juga ada persyaratannya. Yang pertama, adamus syudzudz, tidak ada syadz. Syadz ini keanehan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang kelima, adamul illah, kosong dari penyakit tersembunyi. Itu bagaimana pemeriksaannya? Pemeriksaannya dikumpulkan satu riwayat untuk pemeriksaan syarat yang kelima ini, dikumpulkan sekian banyak jalan seperti yang kita temukan dalam Sahih Muslim ini. Dari satu hadis itu jalurnya banyak sekali. Nanti akan kita temukan ternyata ada sedikit penyakitnya, dan itu yang dilakukan oleh para ulama. Makanya ada pakar-pakar ahli penyakit dalam hadis. Dikenal dengan ulama ulama atau pakar-pakar penyakit dalam hadis. Dan itu tidak semua. Imam Bukhari terkenal dengan itu, Imam Ahmad terkenal, Daruqutni terkenal, bahkan Daruqutni ini, Ibnu Jauzi juga terkenal. Daruqutni ini meninggalkan buku yang dia berkenaan dengan penyakit dalam ini. Al-ilal warida fil ahadits an-nabawiyyah. Penyakit-penyakit dalam yang terjadi, yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi. Dikumpulkan ribuan hadis yang punya penyakit itu. Sehingga munculnya Sahih Bukhari dan Muslim itu benar-benar sudah terseleksi melalui seleksi para ulama turun-temurun setiap generasi. Makanya mereka ini tidak terlepas juga dari koreksian. Bukhari dan Muslim ini tidak terlepas dari koreksian. Makanya muncul kitab, sebuah kitab hadis namanya Al-Mustadrak ala Sahihaini. Ini kitab sahih. Ya, di antara referensi hadis sahih namanya Al-Mustadrak ala Sahihaini. Menunjukkan bahwasanya 2 kitab Sahih Bukhari dan Muslim ini setiap generasi dia melalui proses pemeriksaan para ulama sampai hari ini selalu diperiksa oleh para ulama. Jadi dia memang keluar dari sumbernya yang murni. Al-Mustadrak ala Sahihaini itu adalah ketika seorang ulama hadis menguasai hadis yang banyak, kemudian menguasai pula 2 kitab sahih ini, kemudian dia temukan ternyata di sana ada hadis-hadis yang sesuai dengan persyaratan Bukhari dan Muslim, ternyata ketika diperiksa tidak ada dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Ini keliru ini. Ada hadis persyarat, kalau dilihat ternyata persyarat sama dengan persyaratan Bukhari, kenapa tidak ada di situ? Sama dengan persyaratan Muslim, kenapa tidak ada dalam Sahih Muslim? Maka dikumpulkannya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada persyaratan Bukhari dikeluarkannya, ternyata tidak dalam Sahih Bukhari. Muslim juga dikeluarkannya. Ternyata terkumpul menjadi sebuah kitab besar. Namanya apa? Al-Mustadrak ala Sahihaini, atau dikenal dengan Sahihul Hakim. Ditulis oleh Al-Hakim Naisaburi. Maka ma'asal mu'minin yang dirahmati Allah, ketika kita mengerti tentang ini, kita menjadi bangga menjadi seorang Muslim yang memiliki 2 sumber dalam beragama yang tidak dimiliki oleh agama lain. Tidak dimiliki oleh agama. Al-Quran, cara sunnah saja Belum lagi Al-Quran, salah sunnah saja itu tidak akan dimiliki oleh kitab suci di umat yang lain. Karena kitab suci di umat yang sebelum Islam, itu Allah tidak menjanjikan untuk menghafalnya, untuk menjaganya. Sebagaimana Allah menjanjikan untuk menjaga Al-Quran. Sementara kitab-kitab tersebut Allah bebankan penjagaannya kepada manusia. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab-kitab sebelumnya yang tidak kita ketahui nama-namanya, itu penjagaan kitab itu yang memang dikondisikan dengan umat yang dikhususkan kitab tersebut kepada mereka, dibebankan penjagaannya kepada umat tersebut. Kalaulah yang menjaganya itu manusia, sementara Al-Quran yang menjamin penjagaannya Allah, tentu hasilnya berbeda. Tentu hasilnya berbeda. Makanya, tidak ada sanad, tidak ada jalur, tidak ada sanad, tidak ada rentetan perawi yang mengantarkan kitab-kitab suci yang telah sebelum Al-Quran sampai kepada pemilik-pemiliknya. Maksudnya kepada umat-umat tersebut. Bukan ketika turunnya kitab tersebut, tidak, setelah, jauh setelah umat itu. Sementara hadis Nabi SAW sampai sebegitu ketat, apalagi Al-Quran. Jadi ini yang membuat kita merasa berbahagia, merasa bangga, belajar agama ini dari sumbernya, Al-Quran dan Sunnah, karena memang tidak akan mungkin kita ragu terhadap apa yang ada dalam dua wahyu Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, itu Al-Quran, wahyu Al-Quran dan wahyu Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahih di antara kitab Sunnah Nabi SAW adalah Sahih Muslim yang telah kita pelajari, dan bahkan sudah panjang perjalanan kita bersama Sahih Muslim. Sekarang ini kitab terjemahannya sudah sampai ke juz yang ke-8. Dan nomor hadisnya sudah 4195. Ini hadis yang terakhir kita baca sebelum bulan Ramadan, tanggal 29 Syaban 1439 Hijriah atau 15 Mei 2018. Insyaallah akan kita lanjutkan untuk pertemuan ini yang akan, pada pertemuan yang akan datang, membaca hadis yang sama, yaitu hadis 4195 besok insyaallah. Dan ini salah satu kitab hadis yang terkemuka, yang kuat, yang terpercaya, bahkan tersahih setelah Al-Quran, nomor urut 2 menurut sebagian besar para ulama hadis. Karena memang mereka berbeda pendapat mana yang memilih, yang menempati turutan pertama antara dua kitab sahih ini. Yang kuat dan yang paling benar adalah Bukhari, kemudian yang kedua Muslim, tetapi tentu kedua-duanya memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Yang paling memberikan kita kemudahan dalam memahami hadis, kelebihan ini yang tidak dimiliki oleh Imam Bukhari, yaitu ketika Sahih Muslim itu mengumpulkan riwayat-riwayat yang banyak dalam satu pembahasan, sehingga membuat kita benar-benar mengerti tentang sunnah Nabi SAW. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kekuatan, kemudahan, keberkahan, dan membukakan pintu hati kita agar kita bisa lebih luas memahami agama ini melalui hadis-hadis Nabi SAW. Di samping kita juga mempelajari agama melalui firman-firman Allah, ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan semua kita dari memperoleh pahala yang besar dari Allah dalam majlis-majlis ilmu yang kita hadiri. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.